Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Kamis 27 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali mengkaji kajian Sirah An-Nabawiyah, kajian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas kepada pembahasan ke-9, dan ini masih kepada pasal yang pertama, yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau lahir sampai sebelum diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul. Dan pada pembahasan yang ke-9 sudah kita sebutkan bahwa kisah Bahira, rahib, yaitu ahli ibadahnya orang Nasrani, disebut rahib, yang bernama Bahira. Pada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, beliau dibawa oleh paman beliau Abu Talib ke Syam untuk berdagang. Dan pada waktu itu beliau ikut bersama paman beliau yang juga ikut pada waktu itu adalah pemuka-pemuka dari kaum Quraisy. Akhirnya ketika mau mendekati Syam, maka ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Pendeta ini biasanya kalau ada orang yang datang ke tempat dia, dia tidak menyambutnya. Dia biarkan saja melewati tempat dia. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta rombongan ini lewat, maka rahib ini, yaitu pendeta ahli ibadah dari Nasrani ini, dia menyambut dan memegang tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Kemudian rahib ini berkata, "Hadza sayyidul alamin." Ini adalah pemimpin manusia alam semesta. "Hadza rasulu rabbil alamin." Ini adalah rasul Rabb alam semesta. "Yab'atsullahu rahmatan lil alamin." Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, "Ma ilmuka bih?" Apa pengetahuan engkau tentang ia? Apa tandanya bahwasanya dia adalah sayyidul mursalin? Dia adalah sayyidul alamin, pemimpin manusia sealam semesta. Maka rahib Bahira mengatakan, "Tidaklah kalian ketika mendekati tempat ini melainkan seluruh batu, kemudian pohon sujud." Ya, batu dan pohon sujud. Dan tidaklah batu dan pohon itu sujud kecuali sujud kepada seorang nabi. Dan aku mengenal bahwasanya dia seorang nabi karena ada tanda cincin kenabian yang besar seperti buah apel di bawah punggung beliau, di bawah pundak beliau. Kemudian rahib Bahira ini akhirnya dia pulang menyiapkan makanan. Lalu setelah itu rahib Bahira ini setelah siap makanan, maka memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu beliau mengatakan bahwasanya jangan sampai kalian membawa ini ke negeri Romawi. Karena nanti orang-orang Romawi jika melihatnya maka akan membunuhnya. Ya, akan membunuhnya. Akhirnya pamannya Abu Thalib pun memerintahkan untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelum menjadi nabi dan rasul pergi kembali ke Mekah agar tidak bertemu dengan orang-orang Romawi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kembali ke Mekah adalah Abu Bakar dan Bilal. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa ini hadis lemah dari sininya. Karena waktu itu belum ada Bilal. Waktu itu belum ada Abu Bakar. Kalaupun Bilal ada, maka jauh sekali kemungkinannya. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul itu Abu Bakar dan Bilal. Maka ini menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ini adalah lemah. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, lakin dzikru Bilal fihi munkar kama qil. Tetapi penyebutan Bilal yang menemani Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah agar tidak bertemu dengan orang Romawi atas perintah paman Nabi Muhammad SAW ini adalah mungkar. Maka yang benar memang Nabi Muhammad SAW akhirnya pulang ke Mekah. Tidak jadi ikut ke Romawi. Ini semua adalah cerita tentang pembahasan ke-9. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan rahib yang bernama siapa? Bahira. Di dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa kisah Bahira ini menunjukkan bahwa ahlul kitab mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui kapan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ahlul kitab mengetahui sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui kapan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi sebenarnya kaum Yahudi Nasrani menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas ilmu pengetahuan mereka. Disinilah tercelaknya kaum Yahudi dan Nasrani. Terutama kaum Yahudi, mereka tahu itu nabi. Mereka tahu itu rasul. Tetapi mereka mengingkarinya. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, pengingkaran kaum Yahudi terkhusus, ketidakberimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena kebodohan, tapi karena ilmu pengetahuan. Mereka tahu sifat Rasulullah, kapan datangnya, tahu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka kitabun min indillah, sebuah kitab dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang bersama mereka. Wa kanu min qablu yastaftihun 'ala alladziina kafaru, dan mereka dahulu membuka atas orang-orang yang kafir. Artinya siapa saja yang mau beriman, siapa saja yang mengaku jadi nabi dan rasul, kita imani. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi kalau sudah datang rasul yang mereka kenal, mereka malah kafir dengannya. Dan mengkafiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulullah dengan ilmu pengetahuan sebelumnya dibandingkan dengan tanpa ilmu pengetahuan, mana yang lebih berat? Dengan ilmu. Ya. Fala'natullah 'alal kafir. Lihat, makanya Allah melaknat orang-orang yang kafir. Ini buruknya kaum Yahudi. Maka di sini kita ambil pelajaran juga, Pak, bahwa ketika kita mengetahui kebenaran, malah kita langgar kebenaran tersebut. Kita mengetahui perintah Allah, malah kita lalaikan. Kita mengetahui larangan Allah, malah kita langgar. Maka ini lebih berat dibandingkan orang yang tidak tahu. Ya, ini persis seperti kaum Yahudi. Makanya mereka al-maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, maka di dalam dirinya terdapat perumpamaan semisal dengan kaum Yahudi. Mengetahui ilmunya, tahu sifat-sifat rasulnya, tahu sifat-sifat kapan datang rasul tersebut, tapi tidak beriman. Pertanyaan saya, kenapa kaum Yahudi enggak beriman, Pak? Jangan dibilang enggak dapat hidayah, ya semuanya enggak dapat hidayah. Nah, kenapa kaum Yahudi tidak mau beriman? Padahal mereka tahu. Karena sombong. Karena apa? Karena bukan dari golongan mereka. Artinya di sini ada egoisme kesukuan. Dan itu tercela dalam Islam. Karena bukan dari golongan mereka. Makanya mereka mengatakan asy'abul mukhtar, bangsa terpilih. Mereka mengaku, kaum Yahudi itu mengaku bangsa terpilih. Ternyata setelah mereka tunggu-tunggu, nabinya bukan dari Bani Israel yang mereka kira. Ternyata nabinya berasal dari orang Arab. Maka mereka enggak mau beriman. Nah, ini para ikhwah. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa egoisme ras itu membuat orang tidak beriman. Membuat orang susah menolak kebenaran. Ya. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang kedua dalam kisah ini yaitu bahwa ini menguatkan keimanan kita tentang kenabian atau kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguatkan keimanan kita tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Kenapa demikian? Karena yang bersaksi kaum Nasrani dan Yahudi, bahkan bukan sekedar orang biasa, tetapi siapa? Ulamanya yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika persaksian itu dari musuh itu lebih kuat, Pak. Betul enggak? Ya, persaksian dari musuh untuk menolong kita itu lebih kuat dibandingkan kita yang bersaksi. Betul enggak? Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 26, "Wa syahida syahidun min ahliha." Dan ada orang yang bersaksi dari keluarganya Zulaikha. Makanya Zulaikha enggak bisa mengelak lagi. Yang bersaksi keluarganya Zulaikha. Aturan saksi tersebut bisa meringankan yang tertuduh, ini enggak. Ternyata saksinya memberatkan yang tertuduh. Nah, sama seperti itu. Ketika Bahira yang menjadi saksi atas kenabian Nabi Muhammad SAW, ini pukulan telak bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalian tidak beriman? Itu ulama kalian berbicara seperti itu. Nah, yang ditulis berarti yang kedua apa? Bahwa saksi atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Bani Israel sendiri. Dan ini lebih kuat dibandingkan yang bersaksi kaum beriman. Yang ketiga, sebagian kaum Nasrani membuat sebuah kesamaran dalam agama. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menurut kita, kata kaum Nasrani, kenapa dia mengaku menjadi nabi? Karena kebetulan dapat kabar dari Bahira. Nah, paham gak ceritanya? Artinya Nabi Muhammad SAW itu sengaja mengaku dari Nabi menggunakan kesempatan. Bahira ini yang menjadikan dia semangat untuk mengaku menjadi Nabi. Ini syubhat yang disampaikan oleh kaum Nasrani. Paham syubhatnya, Pak? Apa syubhatnya? Ya. Kesamar-samarannya bagaimana? Bahwa kaum Nasrani mengatakan Nabi Muhammad SAW itu hanya pas mengaku saja. Ya, mengaku atas siapa? Kabar dari siapa? Bahira. Kalau enggak dapat kabar dari Bahira, enggak mungkin dia jadi nabi dan rasul. Nah, paham ini? Jawabannya bagaimana? Maka jawabannya selama perkara seperti itu dan ini ucapan dari Bahira, kenapa kalian tidak mempercayai mereka? Mempercayai Bahira. Kenapa kalian wahai kaum Nasrani tidak mempercayai Bahira? Yang mana Bahira pendapatnya menggagalkan Trinitas. Pendapatnya tidak percaya kepada salib sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak percaya kepada Bahira kalau begitu? Nah, jawabannya begitu. Ya, kalau kaum Nasrani membuat syubhat bahwa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar menguatkan atau mumpung aji, aji mumpung kalau begitu. Aji mumpung. Mumpung diangkat oleh Bahira, maka Muhammad pun mengaku menjadi nabi. Ini syubhatnya siapa? Kaum Nasrani. Aji mumpung. Bahasa aji kita aji mumpung gitu. Maka jawabannya gimana? Ya sudah, kalau seandainya aji mumpung, ya, bahwa kalian berarti percaya kepada Bahira. Lalu kenapa kalian tidak percaya kepada ucapan Bahira? Bahwa gagalkan Trinitas, tidak ada tiga Tuhan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa tidak percaya kepada salib dan semisalnya. Ya, kenapa kalian tidak percaya kepada Bahira dalam perkara ini? Kalau kalian percaya kepada Bahira, bahwasanya itu adalah aji mumpungnya Bahira yang digunakan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Paham? Para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kaum Nasrani tidak menerima firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Maidah ayat 72? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Kenapa kalian juga tidak percaya kepada surah Al-Maidah ayat 73? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Trinitas kalau bahasanya. Ya. Padahal tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan satu ilah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kata kita jawaban kepada mereka, selama itu ucapan dari Bahira, kenapa kalian tidak mengikutinya? Toh kalian percaya bahwasanya itu hanya aji mumpung dari Bahira yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini, Pak? Nah, itu faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga itu. Baik, sekarang pembahasan yang ke-10. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang ke-10 yaitu hilful fudul. Artinya perjanjian sumpah setia. Perjanjian sumpah setia. Dalam bahasa Arabnya hilful fudul. Ha lam fa. Hilfu. Alif lam fa wat lam. Al fudul. Hilful fudul. Artinya perjanjian sumpah setia. Apa maksudnya perjanjian sumpah setia ini? Maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy bersepakat bahwa siapa yang berbuat kezaliman di Mekah, maka seluruh kabilah kafir Quraisy, 10 kabilah Quraisy meminta hak orang ini. Artinya memperjuangkan hak orang yang dizalimi ini. Itu namanya perjanjian sumpah setia. Dan Nabi Muhammad SAW pernah ikut dalam perjanjian itu. Paham perjanjiannya? Hah? Apa perjanjiannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah. Enggak. Kita membicarakan hilful fudlu, perjanjian sumpah setia. Apa maksudnya? Perjanjian sumpah setia ini, orang-orang Quraisy di Mekah berkumpul, bersumpah setia bahwa siapapun yang dizalimi di Mekah, mereka akan memperjuangkan hak orang yang terzalimi ini. Itu yang disebut dengan perjanjian sumpah setia. Paham perjanjiannya? Apa maksudnya? Jadi kalau kita di masjid Imam Syafi'i ini bersumpah setia, siapapun dari jamaah yang dizalimi dari jamaah Masjid Imam Syafi'i, kita bersumpah setia untuk memperjuangkannya, untuk membelanya, agar dia tidak terzalimi. Itu disebut dengan apa? Sumpah setia. Perjanjian sumpah setia. Nah, termasuk yang ikut perjanjian itu siapa? Nabi Muhammad SAW tatkala masih kecil. Tatkala masih belum diutus menjadi nabi dan rasul. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi perjanjian sumpah setia ini? Ceritanya ada seorang laki-laki dari kabilah Zabid. Dari kabilah Zabid yang ada di Yaman, datang ke kota Mekah. Jadi orang ini aslinya dari mana? Yaman. Datang ke kota Mekah. Berarti Mekah dengan Yaman itu jauh. Iya, jauh. Kayak Banjar dengan Tanjung. Lebih. Ya, naik pesawat saja 2 jam. Ya. Orang Yaman datang ke kota Mekah. Dan orang Yaman ini dari Yaman dia membawa barang. Membawa barang. Dia ingin jual di kota Mekah. Kita tahu bahwa kota Mekah itu adalah kota dagang, niaga. Dia bawa barang dari Yaman ingin jual. Dia jual kepada seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu ketika sudah terjadi, orang Yaman ini ngasih barangnya, tapi uangnya enggak dikasih. Uangnya tidak dikasih. Maka seorang yang dari Yaman ini merasa haknya belum dikasih, dia mengadukan kepada orang-orang pemuka Quraisy. Tetapi pada waktu itu tidak ada orang Quraisy yang mau membantunya. Maka dia naik ke Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais ini sekarang yang jadi Tower Zamzam, yang ada jamnya itu, ya. Kalau bapak-bapak lihat, mungkin ada parabola di rumahnya, lihat ada jamnya itu. Nah, itu dulunya gunung yang disebut dengan Gunung Abi Qubais. Dan pada waktu itu orang-orang Quraisy di tempat duduk-duduk mereka, kita tahu orang Quraisy punya tempat duduk di Masjidil Haram. Maka seorang dari Yaman ini berteriak agar siapa yang mau menolong dia untuk memperjuangkan haknya yang ada pada seorang yang bernama siapa tadi? Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Maka bangunlah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Zubair bin Abdul Muttalib. Ini apanya Nabi berarti? Hah? Paman Nabi. Betul? Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Iya, betul. Paman Nabi. Ya, Zubair bin Abdul Muttalib. Kemudian Zubair berkata, "Ma li hadza mutrak? Kenapa orang ini mengadu kezaliman kok kita tinggalkan?" Maka berkumpullah Bani Hashim, keturunan Hashim. Berkumpullah Zuhrah dan keturunannya. Kemudian berkumpullah keturunan Taim ibn Murrah. Semuanya keturunan orang-orang Quraisy di rumah Abdullah bin Jad'an yang beliau sebutkan tadi. Di rumah siapa? Abdullah bin Jad'an. Akhirnya mereka bersumpah. Ya, membuat perjanjian bersumpah bahwa lanakunanna yadan wahidatan ma'al mazlum hatta yuradda ilaihi haqqah. Kita orang-orang Quraisy berkumpul bersumpah setia akan menjadi satu tangan siapapun yang dizalimi di Mekah, maka kita harus tolong orang yang dizalimi tersebut, harus minta hak orang yang dizalimi tersebut. Maka akhirnya orang Quraisy menyebut ini disebut dengan hilful fudul, perjanjian sumpah setia. Nah, ini ceritanya begitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mereka pergi ke Al-As bin Wa'il As-Sahmi tadi. Maka diambil kembali barang yang dibeli oleh Al-As tapi tidak dibayar tadi oleh Az-Zabidi. Ya, yang tidak dibayar tadi diambil kembali. Oleh siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengambilnya? Orang-orang yang bersumpah setia tadi. Ya. Mereka datang kepada Al-As, sang pembeli yang belum bayar tadi, mengambil barang-barang dari kabilah Zabidi tadi. Ya, dan akhirnya dikembalikan kepada orangnya. Karena enggak mampu bayar, cuma ngambil barang aja enggak mampu bayar. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan untuk bersumpah setia tadi diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai beliau bercerita dalam hadis riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, "Laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jad'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran ni'am walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu." Artinya beliau mengatakan, "Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah perjanjian sumpah setia. Yang mana perjanjian ini indah," kata beliau. "Perjanjian ini lebih aku sukai dibandingkan aku mendapatkan onta merah." Kita tahu onta merah adalah harta kekayaan yang paling berharga menurut orang Arab. Ya, beliau mengatakan, "Aku ikut di dalam perjanjian sumpah setia tersebut, ya, lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan onta merah. Kalau seandainya aku diundang untuk mengikuti perjanjian tersebut tatkala ada dalam Islam, niscaya aku akan ikut." Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian kepada orang-orang yang terzalimi. Dari mulai beliau sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Ya. Wah, Ustaz, ini bisa dikatakan kalau ada orang-orang yang bermaksiat, maka datang ke tempat-tempat maksiat tersebut menghancurkan. Mereka mengatakan ini perjanjian sumpah setia. Boleh begitu? Tidak boleh. Kenapa? Paham maksud saya? Ya, kalau ada orang-orang melihat misalkan di mana ada tempat wanita buka aurat, di mana ada tempat minum khamar, di mana ada tempat ini, mereka hilful fudul, berjanji bersumpah setia. Ayo kita hancurkan yang di pasar hanyar. Ayo kita hancurkan yang ini. Ayo kita hancurkan yang di hotel ini. Ya, boleh itu? Mereka berdalil dengan hilful fudul. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Nah, kenapanya ini tadi kada tahu. Hah? Karena mudaratnya lebih besar. Mungkin dijawabnya begini, karena amar ma'ruf nahi mungkar halus dengan fikih. Salah satu fikihnya adalah ketika kita nahi mungkar tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar.